Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalim taslima mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi was-Sunnah. Pembahasan masih seputar wasiat untuk memberikan hak-haknya para sahabat, dan secara spesifik di sini terkait dengan sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa ayat dan hadis terkait dengan keutamaan para sahabat secara umum telah kita ketahui bersama. Di antaranya yang disebutkan di sini, qala Syekh Habibullahu taala wal naqra wasfan nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kama jaa fi sahih Muslim min hadis Abi Burdah radhiyallahu anhu annahu qala an-nujumu amanatan lis-sama fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma yu'ad ma tu'ad an nujumu amanatun lis-sama'i fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun ashabi amaratun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Marilah kita membaca apa yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan tentang para sahabatnya, apa yang Nabi alaihi salatu wasalam dalam mensifati sahabat dengannya, seperti tersebut dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Burdah radhiyallahu anhu. Ia berkata, bintang-bintang adalah amanah para penjaga bagi langit. Jika bintang-bintang ini hilang, maka akan datang pada langit apa yang dijanjikan. Saya adalah penjaga untuk para sahabat saya. Kalau saya meninggal, akan datang pada sahabat-sahabat saya apa yang Allah janjikan kepada mereka. Dan sahabat-sahabat saya adalah penjaga bagi umat saya. Jika para sahabat saya telah meninggal, akan datang pada umat saya apa yang mereka telah dijanjikan. Nujumu amanah lis-sama. Bintang itu penjaga untuk langit. Artinya bintang-bintang itu selagi masih ada dan bercahaya, maka langit akan terang. Di antara faedah Allah SWT mencipta bintang adalah zinatan lisama, untuk menghiasi langit. Di antara fungsi bintang adalah untuk menghiasi langit, langit dunia. Kalau bintang-bintang ini hilang, artinya bintang-bintang itu berjatuhan nanti ketika hari kiamat datang, berarti datang kepada langit apa yang Allah janjikan, yakni langit pun akan terbelah, akan digulung, dan akan binasa. Maksud dari ini, ketika ahlul khair, orang-orang yang baik, mereka pergi, mereka meninggal, akan datang fitnah di tengah-tengah umat. Ketika para bintang atau bintang-bintang itu yang dijadikan penunjuk arah bagi orang yang melakukan pelayaran dan perjalanan baik di daratan atau di lautan telah redup, mereka-mereka yang sedang melakukan perjalanan mereka kebingungan. Ini adalah isyarat bahwa di saat orang-orang yang bermanfaat, di saat orang-orang yang baik, mereka itu satu demi satu berguguran, satu demi satu mereka meninggal, akan datang pada umat ini kejelekan, akan datang pada umat ini fitnah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam adalah penjaga bagi para sahabatnya. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam meninggal, maka muncullah fitnah di tengah-tengah umat ini. Demikian pula para sahabat itu penjaga bagi umat Islam ini. Kalau para sahabat mereka meninggal, berarti akan menimpa umat ini fitnah yang lebih besar lagi. Dengan Rasul meninggal saja, di tengah-tengah umat ini, setelah itu muncul fitnah, hal-hal yang menjadikan orang itu jauh dari agama, terlebih ketika para sahabat. Ya. Mereka pada meninggal dan masa semakin jauh dari masa kenabian, maka muncullah di tengah-tengah umat ini, ya, fitnah. Belum jauh Rasulullah SAW meninggalkan umat ini. Atau belum lama Rasulullah SAW wafat. Tapi di zaman Ibnu Mas'ud, sudah muncul kelompok. Muncul kelompok yang mereka melakukan takarrub, bentuk ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi. Asal ibadahnya ada, yaitu zikir, tapi caranya tidak ada contoh dari Nabi. Di mana waktu itu Ibnu Mas'ud melihat sekelompok orang, mereka sedang membuat majelis dipimpin oleh seorang di mana pimpinan ini memimpin mereka untuk berzikir. Di tangan mereka ada kerikil untuk menghitung, ya, zikir yang akan mereka ucapkan. Pimpinan dari majelis mengatakan, "Sabihu asyron, bertasbihlah kalian 10 kali. Para jamaah pun bertasbih dengan menggunakan kikil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kikilnya diambil. Subhanallah, subhanallah. Halilu asyran. Ucapkan tahlil 10 kali. Mereka mengucapkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mereka sambil menghitung dengan kikil. Ibnu Mas'ud ketika melihat seperti itu, Ibnu Mas'ud menegur mereka. Ma hadha ya haula? Apa-apaan ini wahai kaum? Bajunya para sahabat yang dulu dipakai di zaman Nabi masih utuh. Jana-bejana yang dulu dipakai di masa Nabi pun belum pada pecah. Artinya Nabi belum lama meninggal. Kok kalian sudah datang membawa ajaran seperti ini? Kalian ini ada kalanya satu dari dua kemungkinan. Kalian menganggap lebih baik dari para sahabat. Ini para sahabat tidak melakukan sesuatu, kok kalian melakukan sesuatu? Kan seolah-olah kalian ingin menganggap kalian itu lebih baik dari sahabat, lebih semangat dari sahabat. Atau kemungkinan kedua, kalian ini para pembuka pintu kesesatan. Dua-duanya tentu, ya mereka tidak mau dikatakan seperti itu. Mereka pun tidak mengatakan kami lebih baik dari sahabat, tidak. Namun kalau dikatakan pembuka pintu kesesatan pun mereka enggak terima. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Ya Aba Abdurrahman wa Ibnu Mas'ud, kami tidak ada niatan apapun kecuali kebaikan. Niat kami itu kebaikan. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyebut-nyebut Allah kan baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapat. Karena salah jalan, tidak sesuai dengan jalur. Kenapa? Tidak sesuai dengan jalur. Ternyata firasat Ibnu Mas'ud betul-betul tajam. Orang-orang ini yang tadinya itu mereka di majelis berzikir, menghitung zikir dengan kerikil, ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib, kurang lebih pada tahun 35 Hijriah, terjadi perang dahsyat antara pasukan Ali dengan pasukan Khawarij. Ternyata orang-orang ini masuk pada barisan orang-orang apa? Khawarij. Ibnu Mas'ud itu meninggal tahun 32 Hijriah. Tidak ngalami peristiwa itu. Ibnu Mas'ud itu meninggal tahun 32 Hijriah. Peristiwa perang dengan Khawarij 36 Hijriah. Dan kejadiannya tentu mungkin jauh hari sebelum itu kan. Tapi betul, firasat Ibnu Mas'ud. Awalnya seorang itu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi, ujung-ujungnya adalah angkat senjata kepada kaum muslimin. Tidak ada kebinahan apapun kecuali ujung-ujungnya adalah menghalalkan darah muslimin. Menghalalkan kehormatan muslimin. Perangi mereka. Subhanallah, perangi. Saudaranya sendiri diperangi. Aduh, tidak ada kebinahan. Ya. Kecuali ujung-ujungnya adalah angkat senjata kepada umat ini. Waliyadzubillah. Kalau itu di zaman Ibnu Mas'ud, sudah terjadi sedikit pergeseran dari nilai-nilai itiba'us sunnah. Tapi seperti apa? Di zaman kita yang sangat jauh dari masa kenabian, sangat jauh dari orang-orang salih, dari ulul ilmi, hanya kepada Allah SWT kita mengadu. Dan di sisi lain kita harus membentengi diri kita dengan iman yang cukup dan ilmu yang cukup. Tidak bisa kita hanya mengeluh. Tidak bisa kita hanya menggerutu. Namun kita harus segera berusaha untuk membentengi diri kita dengan ilmu dan amal saleh. Hibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Jadi keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah sahabat adalah keberkahan. Ketika Nabi meninggal dan datang di tengah-tengah umat ini, ya, pergeseran. Demikian pula ketika para sahabat masih ada, ya, walaupun sudah sedikit terjadi pergeseran di tengah-tengah umat, masih ada orang-orang yang mengingatkan, menasehati. Namun ketika para sahabat mereka pada meninggal, fitnah akan semakin besar. Fitnah akan semakin besar. Fitnah itu sesuatu yang menjadikan seorang itu bergeser dari as-siratal mustaqim, itu fitnah. Masuk pula fitnah itu seorang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Termasuk dari fitnah juga adalah kekacauan atau kacaunya hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini terasa, ya, sangat terasa terlebih setelah tahun 60 Hijriah. terjadinya perebutan kekuasaan. Ya, terjadinya perebutan kekuasaan. Bahkan Mekah, ya, pada tahun 70-an Hijriah dijadikan ajang untuk pertempuran. Ini sangat disesalkan waktu itu. Dan itulah fitnah yang terjadi. Dan Rasulullah alaihi assalatu wassalam sudah jauh-jauh hari mengkhabarkan bahwa akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat ini. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Intinya, keberadaan para sahabat di tengah-tengah umat ini sangat vital sekali. Dengan meninggalnya mereka, maka fitnah pun bermunculan. Di sini ada isyarat, yaitu ila maji'i syarri inda dhahabi al-khair. Kata At-Tibi dalam syarah At-Tibi, wal isyara fil jumlati ila maji'i asy-syarri 'inda dhahabi ahli al-khair fa innahu lamma kana baina adurihim kana yubayyinu lahum ma yakhtalifuna fihi falamma tuwfiya jalatil ara wa ikhtalafatil ahwa padanya ada isyarat akan datangnya kejelekan setelah perginya, setelah meninggalnya ahlul khair, orang-orang yang baik. Sesungguhnya ketika orang-orang yang baik itu masih ada di tengah-tengah umat ini, orang-orang yang baik itu akan menjelaskan kepada manusia apa yang mereka berselisihkan. Namun tatkala orang-orang yang baik ini wafat, maka opini-opini manusia, hawa nafsu manusia pun saling berbenturan satu dengan selainnya. Seperti itulah orang akan tahu besarnya nikmat orang yang alim, ya, dari para alim ulama, para masyayikh, para asatid, ketika mereka telah satu persatu, ya, menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita pun merasakan, ya, bagaimana ketika Syekh bin Baz rahimahullah meninggal. Kemudian tidak lama, 6 bulan kurang lebih setelah itu, menyusul Syekh Albani meninggal. Dulu Salman Audah dan orang-orang yang semisalnya, jadi orang-orang berpemahaman khawarij waktu itu, sebelumnya mereka bersembunyi. Maka Salman Audah di penjara waktu itu. Setelah Syekh bin Baz meninggal, kemudian disusul setelah itu Syekh Al-Albani kurang lebih 6 bulan setelah itu. Maka ahlu syar, orang-orang jahat menampakkan taringnya. Dan tidak lama setelah itu Salman Audah keluar dari penjara dan tetap sesuai dengan pemikirannya. Ya, waliyadzubillah. Intinya, di mana keberadaan orang alim itu sangat menjaga umat ini dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Namun ketika mereka satu persatu menghadap Allah Jalla wa'ala, menghadap Allah Jalla wa'ala, maka fitnah terjadi di tengah-tengah umat ini. Semakin jauh masa dari masa kenabian, akan semakin banyak, ya, problem, ya, fitnah di tengah-tengah umat ini. Hibati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kalimat ini bukan berarti menakut-nakuti kita, tapi ini adalah realita. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Hanya saja kita kalau ingin selamat ikuti pesan dari Nabi. Kalimat bahwa semakin jauh masa dari masa kenabian berarti fitnah, huru hara dan kekacauan akan lebih dahsyat. Ini bukan kalimat untuk menakut-nakuti. Namun kalimat untuk kita bagaimana supaya selamat dari perselisihan yang tercela, terselamat daripada, ya, fitnah yang menyesatkan, kita ikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ibarat seorang dokter yang bijak. Tidak hanya mendiagnosa satu penyakit, namun juga memberikan resep yang manjur. Manakala umat ini mau mengikuti resep yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka terselamat dari fitnah yang menyesatkan. Ikuti ajaran Nabi, ikuti jalan Al-Khulafa Rasyidin, ikuti bimbingan para sahabat, niscaya kita akan selamat di dunia wal akhirah. Fi sahihaini qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tasub ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla ukhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim ma la nasifa. Tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah kalian mencela para sahabat. Siapapun dari sahabat Nabi tidak boleh kita mencelanya. Baik itu sahabat yang ibaratnya muhajirin atau ansar, sahabat senior atau bukan. Waliyadubillah, ketika seorang dia punya atau memendam kebencian kepada seorang saja dari sahabat Nabi, jelekan akan menimpa. Dahulu ketika gubernur Madinah ingin mengirim pasukan untuk menggempur Abdullah bin Zubair yang bermarkas di Mekah, ada salah seorang sahabat bernama Abu Syuraih. Bernama Abu Syuraih mengatakan, "I'dan li ayyuhal amir an uhadithaka hadithan sami'adhu udunaya wa'ahu qalbi." Wahai gubernur, izinkan saya untuk menyampaikan hadis yang saya dengar langsung dari Nabi. Saya masih apal dan telinga ini dengar langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian sahabat Abu Syuraih mengingatkan gubernur Madinah tentang kesucian kota Mekah, bahwa tidak boleh seorang itu ya menumpahkan darah di kota Mekah. Tidak boleh seorang berperang. Ketika ada yang beralasan, dulu Rasul saja ketika waktu Mekah menaklukkan kota Mekah saja Rasul perang kok. Kan Mekah dibuka dengan kontak senjata kan. Mekah itu ditaklukkan dengan kontak senjata, bukan dengan damai. Dengan terjadi apa? Kontak senjata. Kalau ada yang beralasan seperti itu, katakan bahwa Allah yang mengizinkan Rasulnya untuk berperang di Mekah sesaat, ya, yang tidak mengizinkan kepada yang lainnya, dan Mekah pun kembali seperti semula, ya, di atas kesuciannya. Tidak boleh ya seorang itu ya mengganggu binatang buruannya, tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di situ, wa ila akhirih. Subhanallah, gubernur Madinah ini ketika diingatkan dengan hadis Nabi tadi oleh sahabat tersebut, ternyata ya bukannya nerima. Kata dia, ana a'lamu minka, saya lebih paham dari kamu. Mekah itu tidak melindungi orang yang apa namanya membunuh orang, orang yang merampok ya, kemudian garong, kemudian ke Mekah kemudian supaya aman. Subhanallah. Bukan seperti itu. Kalau itu Abu Syuraih paham. Tapi ini gubernur Madinah ingin mengirim pasukan, ingin menggempur ya Abdul bin Zubair yang markasnya di Mekah. Yang seperti enggak boleh. Jawabannya seperti itu. Subhanallah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ini gubernur Madinah ini tetap nekat mengirim regu pasukan ya. Ketika pasukan di tengah jalan, gubernur Madinah ini ya dibunuh oleh seorang rivalnya. Dibunuh oleh seorang apa yang itu rivalnya. Kemudian pasukan pun ditarik kembali. Ditarik kembali. Al-Hajjaj bin Yusuf, jelek sekali ucapannya kepada Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Pada Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Anas bin Malik kejar-kejar mau dibunuh. Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal kalau ada seorang dari Bani Israel yang itu adalah muridnya Isa atau muridnya Musa bagaimana pasti akan dimuliakan dan dihormati. Nah ini sahabat Nabi kok dikejar-kejar mau dibunuh. Hajar bin Yusuf pernah berkhutbah mengatakan bahwa Ibnu Zubair telah merubah-rubah Al-Quran. Kata Ibnu Umar, kadzabta kadzabta, bohong kamu, bohong kamu. Ibnu Zubair gak akan mungkin bisa merubah Al-Quran, kamu pun gak bisa. Kata Hajar bin Yusuf, uskut, diam kamu. Kamu orang udah tua kayak gini, ya pikun kamu. Subhanallah. Hajar bin Yusuf, kalau kalian tahu, betul-betul mengerikan ketika dia akan mati. Parah betul. Jadi semacam ada apa virus menggerogoti tubuhnya dan dia tersiksa berhari-hari. Ya, mati dalam keadaan waliyadzubillah, dia itu tersiksa sebelum mati. Di hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini ya, orang yang menyakiti wali-wali Allah berarti siap berhadapan dengan Allah SWT. Para sahabat Nabi dibela oleh Allah. Hayyan wa mayyita, baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Jadi jangan sampai seorang itu mencela sahabat Nabi. Lagi sampai misalnya ya, mengatakan para sahabat itu mereka murtad. Ya, Abu Bakar murtad, Umar murtad, na'udzubillah. Ini ucapan orang-orang Syiah Rafidhah. Kata Rasul, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah. Jiwa kita dan jiwa seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad. Sifat bagi Allah ada dua macam, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah dan sifat yang terkait perbuatan Allah. Sifat yang terkait dengan perbuatan Allah seperti Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah matikan, ini sifat fi'il. Ada sifat dzat yang terkait Allah memiliki dzat, Allah punya tangan, Allah punya mata. Sesuai dengan kebesaran Allah SWT dan keagungannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah SWT. Seorang tidak boleh bersumpah jadi dengan menyebut nama Allah SWT atau sifatnya. Karena bersumpah dengan selain Allah SWT adalah kufuran, musyrikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man halafa bi ghairi lahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Misalnya orang mengatakan, demi langit dan bumi aku bersumpah. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Ini kemusyrikan. Kalimat kemusyrikan yang seperti ini. Tidak boleh seorang bersumpah itu dengan nama Allah SWT atau sifat Allah SWT. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, ma adraka mudda nasi mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan bisa menyamai infak satu mud. Ya, satu mud itu dua cakupan, satu cakupan dua telapak tangan yang kumpulkan seperti ini. Setengah mud pun tidak. Di sini ada faedah bahwa yang namanya amal kebajikan, utamaan dan pahala itu terkadang melihat beberapa sisi. Yang pertama, melihat orang yang beramal. Melihat orang yang beramal. Para sahabat Sedikit saja mereka beramal, dengan kita banyak beramal, kita belum bisa menyaingi mereka. Ketika ada orang bertanya kepada orang alim terkait dengan mana yang lebih utama antara Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja Islam pertama, khalifah yang adil, meninggal tahun 60 Hijriah. Beliau menjadi raja Islam pertama secara sah pada tahun 41 Hijriah setelah Al-Hasan ibn Ali memberikan tabuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi persatuan umat. Dan Abu Muawiyah termasuk salah satu dari sekretaris Nabi dan penulis wahyu. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang adil. Mungkin di antara yang terbaiknya khalifah di tengah-tengah dinasti Umayyah. Menjabat sebagai khalifah dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101. Masa kepemimpinannya singkat, namun keadilan yang luar biasa. Pemasukan ke kas negara di zaman beliau betul-betul melimpah. Yang sebelumnya Irak ketika dipimpin oleh Hajar bin Yusuf seret sekali. Pemasukan ke kas negara sangat minim. Namun ketika di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, padahal beliau hanya memimpin dari tahun 99 sampai tahun 101. Ini penghasilan yang apa namanya yang masuk ke kas negara sangat melimpah. Ketika ada seorang alim ditanya, mana lebih utama antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Seorang alim tadi, debu jihad yang ada di hidungnya Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya sahabat itu tidak ada yang bisa menyaingi. Tidak ada lawan. Tidak ada apa? Lawan. Jadi yang namanya satu ibadah atau ketaatan mendapatkan pahala yang lebih atau ya, dilebihkan yang lainnya melihat pelaku. Orang yang beramal itu siapa? Kalau sahabat, ya tidak ada lawan sudah. Kedua, melihat tempat. Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Ittiba sini ya jauh ya kan. Utamanya lebih jauh ya. Sholat di Masjidil Haram. Sama-sama yang sholat kamu. Kamu sholat di Masjidil Haram, kamu juga sholat di Masjid Ittiba. Tapi ya, tempat punya pengaruh. Kemudian ketiga, zaman. Waktu. Ya. Waktu pun punya pengaruh. Sedekah di bulan Ramadan beda dengan sedekah di bulan lainnya. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ada Rasulullah alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Coba kita sedikit merenung. Apa sisi faedah dari kedermawanan Nabi yang lebih di bulan Ramadan? Yang pertama, dengan seorang berderma di bulan Ramadan, dia telah membantu orang-orang yang berpuasa untuk membuat iftar. Orang yang membantu ya, buka iftar orang yang berpuasa, dia mendapat pahala orang yang berpuasa. Kemudian di antara faedah berikutnya, mengumpulkan antara amalan puasa dengan sedekah. Mengumpulkan antara amalan puasa dan sedekah adalah jadi antara amalan yang paling tepat ya, untuk seorang itu sampai kepada surga Allah SWT. Jalan yang sangat terang untuk menghantarkan seorang pada surga Allah SWT. Kemudian faedah berikutnya bahwa biasanya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan biasanya lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Kita terkadang bulan Ramadan ya mengkonsumsi sesuatu yang kadang kita enggak konsumsi di hari-hari biasa. Kadang lauk melimpah, buah-buahan melimpah, ya, snack, minuman apa melimpah. Dan banyaknya rezeki menuntut untuk banyaknya apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya rezeki menuntut untuk kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saja. Kita mengulik ya sisi apa Rasulullah alaihi assalatu wassalam beliau ya sangat dermawan di bulan Ramadan. Hibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara sebab satu amalan itu dilebihkan melihat kondisi. Melihat apa? Kondisi. Orang misalnya ketika pas musim apa sekarang musim durian ya. Panen durian, panen raya sudah. Orang infak durian hal yang wajar. Pas musim panen apa misalnya Lombok semua di mana-mana orang panen kita infak Lombok wajar. Ketika pas musim paceklik buah-buahan langka apalagi durian misalnya kok kita berinfak durian masya Allah itu ya jadi terkadang keutamaan itu melihat kondisi bisa jadi orang yang berinfak satu piring nasi ada lauknya ada sayurnya lebih utama dari orang yang bersedekah 1 juta rupiah. Kenapa orang yang berinfak 1 juta ini orang punya miliaran triliunan 1 juta nggak ada apa-apanya dia. Ini orang yang berinfak 1 piring nasi ini orang yang sederhana. Orang yang pas-pasan. Tapi dia rela untuk berinfak. Rela untuk apa? Berderma. Ini luar biasa. Mahibati billahi rahimani warahmatullah. Arajal Imam Ahmad fi bada'id as-sahabah an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah fi ashabi. لا تتخذوهم غرضا من بعدي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آداهم فقد آداني ومن آداني فقد آدى الله عز وجل ومن آدى الله يوشك أن يأخذه. Al-Imam Ahmad meriwayatkan tentang fadha'idus sahabah dari sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, ia berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Allah Allah fi ashabi. Maksudnya, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Jaga para sahabat. Tunaikan hak mereka. La tattakhiduhum ghoradan ba'di. Kalian jangan jadikan para sahabat sebagai sasaran tembak atau sasaran apa? Kritikan atau celaan sepeninggalku. Faman ahabahum fa bihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai sahabat maka dengan sebab cintanya kepadaku aku cinta pada mereka. Artinya orang yang mencintai sahabat berarti dia telah mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah berhak untuk dicintai oleh Rasul. Wa man abghadahum fa bi bughdi ubghiduhum. Barang siapa yang membenci sahabat maka dengan sebab dia benci kepadaku aku benci pada mereka. Orang yang membenci sahabat hakikatnya membenci Nabi. Gitu ya. Ini efeknya seperti itu. Ya, efeknya seperti itu. Orang yang membenci sahabat otomatis dia berarti telah membenci Nabi. Walaupun dia enggak mengaku membenci Nabi tapi otomatis sudah. Karena ketika seorang itu mengaku cinta kepada Rasul, tentunya dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Rasul. Orang aku cinta tapi tidak mencintai, tidak menyukai apa yang disukai oleh kekasihnya. Ini bukan cinta namanya. Hanya dahulu seorang penyair mengatakan, In kunta tas'um hubbi falima hajartani. innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau Anda mengaku-ngaku cinta kepadaku, kenapa kamu jauh dariku? Ini orang yang mencela sahabat bukan hanya jauh dari Nabi, tapi malah mencela Nabi orang seperti itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mengaku cinta, dia pasti akan nurut, akan ikut kepada orang yang dia cintai. Kalau Rasul mencintai sahabat, itu orang yang aku cinta kepada Rasul, ya mencintai sahabat juga. Tapi kalau ada orang membenci sahabat, berarti ini telah membenci Nabi. Maka orang ini berhak untuk dibenci oleh Nabi. Waman adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti sahabat, berarti dia telah menyakiti saya. Waman adani faqad adallah azza wa jalla. Dan barang siapa yang menyakiti saya, berarti dia telah menyakiti Allah azza wa jalla. Waman adallaha yushiku ayakhudahu. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka tidak akan lama kecuali Allah akan renggut dia, Allah akan azab dia. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mencela sahabat hak untuk dipenggal, dibunuh. Seperti dalam madhab bagian ulama Malikiyah, seperti itu, bahwa orang yang mencela mereka berhak dibunuh. Inna man qad sabahum faqad istawjaba al-qatla fid dunya. Orang yang mencela mereka, para sahabat, dia berhak untuk dibunuh. Tentu penguasa yang membunuhnya. Hibati billahi rahimani wa rahmullah. Namun hadis tadi dinyatakan lemah, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani ya dalam ta'liq secara akidah tauhidiyah. Namun intinya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, mereka harus ada di hati setiap mukmin dan mukminah. Para sahabat Nabi sigharan kanu aw kibaran. Apakah mereka itu sahabat yang senior atau junior? Apakah mereka yang muhajirin atau ansar? Apakah mereka itu ya orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah? Semuanya harus ada di hati kita. Jangan pernah ya semayam di hati kita kebencian kepada seorang pun dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang baik yang berhak mendapat faid nanti kalau dalam pertempuran setelah Muhajir dan Ansar adalah orang-orang yang dalam hati mereka ya memendam cintaan kepada para sahabat. Lesan-lesan mereka pun memuji dan menyanjung para sahabat. Adapun orang yang membenci para sahabat, adapun orang yang kotor ucapannya terhadap sahabat, mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari ghanimah atau bagian dari faid manakala pemerintah muslimin mendapatkan faid. Faid adalah harta yang didapat dari non-muslim tanpa ada kontak senjata. Ya, tanpa ada kontak senjata. Misalnya, kaum muslimin, pasukan muslimin mereka merayap ke satu wilayah, wilayah musuh, kemudian musuh ini mereka lari. Tanpa ada kontak senjata, tanpa ada perlawanan, mereka sudah lari semua. Kaum muslimin mudah untuk menguasai harta tadi. Ini namanya faid. Faid itu harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada kontak senjata. Ini dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Orang-orang yang mencela sahabat Nabi tidak berhak mendapat bagian dari faid. Ketika orang-orang mereka dapat jatah ya dari Baitul Mal, masing-masing bisa dapat terus ontanya. Ini mencela sahabat gak dapat. Pala seekor pun gak dapat. Kenapa? Ya, faid itu diperuntukkan untuk Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang hati mereka dipenuhi dengan kecintaan pada sahabat, dan lisan-lisan mereka ya memuji dan menyanjung para sahabat. Hadil ahadis wahiruha tadullu dilalatan sarihatan ala fadli sahabati jami'an. Hadis ini dan yang lainnya sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan seluruh sahabat. Wadzalika li syarafis sahbah allati fuddidu biha. Yang demikian karena kemuliaan mereka menjadi sahabat Nabi yang dengannya mereka dilebihkan. Dulu siapa yang akan mengira seorang bernama Bilal ibn Rabah, seorang budak sahaya dulunya, kere gak punya apa-apa, fisiknya juga bukan orang ganteng, namun ketika dia menjadi sahabat Nabi, ketika masuk Islam, menjadi muadzin Rasul alaihi salatu wassalam, jadi orang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah angkat derajat, Allah angkat ya kedudukannya. Syarafus sahbah, kemuliaan seorang menjadi sahabat Nabi ini sudah keistimewaan yang tidak didapat oleh semua orang. Kemuliaan yang tidak didapat oleh semua orang. Sehingga kalau seorang sahabat kita tidak tahu misalnya keutamaan apa yang dia miliki. Bahkan misalnya keutamaan kan banyak, Umar banyak, ini banyak. Tapi ini ada sahabat kita enggak ngerti secara spesifik kemuliaan yang ada padanya. Cukup, dia itu sahabat Nabi, itu sudah kemuliaan. Cukuplah dia sahabat Nabi, ini suatu apa? Kemuliaan. Fakana min haqihim ala man ja'a ba'dahum ad-du'a wal istighfar lahum. Maka hak mereka terhadap orang yang datang setelah mereka, hendaklah orang yang datang setelah mereka mendoakan para sahabat, memintakan ampun kepada para sahabat. Kama qala ta'ala ba'da dzikri fadl muhajirin wal ansar, sebagaimana Allah sebutkan setelah Allah firmankan, setelah Allah menyebutkan keutamaan para muhajirin dan ansar was sahabati jami'an sahabat secara umum, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah Muhajir dan Ansar, mereka mengatakan, wa rabb kami, wahai Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Orang kalau ingin mendoakan orang lain, bagusnya itu dia mendoakan dirinya dulu, baru orang lain. Contoh dalam tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Doakan diri kita dulu, kemudian doakan orang lain. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Di sini, wahai Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami. Doakan dulu diri kita, itu kita mendoakan apa? Orang lain. Alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman. Iya. Kita harus tahu para pendahulu kita, ya. Yang mereka telah ya berjuang, yang mereka telah ya letih dan mereka telah memiliki tentu amalan yang lebih banyak dari kita. Para asatid kita pun seperti itu, ya. Para masyayikh kita pun seperti itu. Mereka lebih dahulu dari kita, ya. Di sisi umur, dari sisi ilmu, sisi amalan. Orang yang tentu memiliki kelebihan seperti itu, ya, berhak untuk kita cintai, ya, untuk kita doakan kebajikan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang penyantun lagi penyayang. Dan ada di hati kita kedengkian dan kebencian pada orang yang beriman. Kalau ada kebaikan kita dukung, kalau ada kejelekan di saudara kita, kita luruskan. Ya, kita luruskan. Inilah jiwa seorang mukmin yang suci. Melihat saudaranya berbuat baik, dia mendukungnya. mensupportnya. Ketika dia melihat saudaranya jelek, dia pun mengingatkannya. Dia pun mengingkari kejelekannya dan meluruskan dengan baik. Pernah pada satu hari Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika itu di majelis ada para sahabat, Rasul menghabarkan akan masuk seorang yang dia itu ahlul jannah, penghuni surga. Masuk seorang dari Ansor. Kemudian sesaat Rasul menyebutkan seperti itu, masuk juga orang itu. Ada salah seorang sahabat yang penasaran. Berapa kali Rasul menyebutkan seperti itu, bahwa akan masuk sebentar lagi seorang yang itu ahli surga, ternyata masuk orang Ansor. Untuk kali berikutnya pun orang itu lagi. Sahabat, salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abdul bin Amr bin Al-As, penasaran. Dia pun ingin menginap di rumah orang ini, ingin ngerti kayak apa sih amalannya. Dia pun datang pura-pura mengatakan, saya ada masalah dengan ya bapak saya ingin lebih rumah kamu. Jadi silahkan. Setelah sekian hari, tiga hari kurang lebih menginap, sahabat ini tidak mendapatkan yang istimewa dari amalannya, biasa saja. Amalannya biasa, istimewa lah. Setelah tiga hari kurang lebih, sahabat ini menginap di rumah orang Ansar tadi, dia mengatakan, sungguhnya saya menginap di sini, saya ingin ngerti amalan Anda. Karena saya waktu itu mendengar Nabi mengatakan akan masuk sebentar lagi seorang yang dia ada surga, kemudian Anda yang masuk waktu itu. Tapi saya tidak dapatkan Anda punya amalan yang istimewa. Kata orang tadi, wahai anak saudaraku, saya itu ya apa yang kamu lihat, itu saja, enggak punya kelebihan apapun. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As ini ingin pergi, dipanggil. Ini, saya itu tidak punya amalan yang lebih. Yang kamu lihat, hanya saja saya tidak ada di hati ini kebencian kepada siapapun dari seorang muslim. Tidak ada di hati ini ya kebencian kepada seorang muslim pun. Ini luar biasa, susah ya seperti itu. Susah. Orang terkadang pernah disakiti, walaupun orang tadi sudah minta maaf, orang susah untuk apa? Legowo, move on itu susah. Masih saja kadang ke bawah padahal sudah misalnya dia minta maaf atau sudah hai'an. Tapi susah orang untuk apa? Move on. Legowo itu susah. Sehingga ya tadi, hadis seperti ini, cobalah ya dijadikan salah satu hadis untuk mengobati ya penyakit yang ada di hati kita. Kisah tadi kita sebutkan bukan hanya sekedar cerita, tapi itulah di antara sifat ahlul jannah, di antara sifat penghuni surga, memang orang yang punya hati bersih. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada ya kecuali kebaikan untuk kaum muslimin. Memang kita melihat saudara kita baik, kita dukung. Memang kita melihat saudara kita jelek secara syariat, ya kita ingatkan, kita luruskan, seperti itu. Ada sudah tugas kita kecuali itu saja. Ada hidayah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hada ba'du ma warada bi majmu'ihim radhiyallahu anhum. Ini di antara sebagian dalil yang datang tentang keutamaan para sahabat secara ya global, secara umum. Ada besar spesifik masing individu-individu dari sahabat akan kita sebutkan insyaallah ya, terlebih ya terkait dengan al-khulafa ar-rasyidun secara spesifik ya keutamaan mereka akan disebut. Wa amma ma warada fi fadli afradihim fa sanadkuru amsilatan min dalik an ba'dil mubasysyirin minhum bil jannah. Adapun dalil yang menyebutkan tentang keutamaan individu-individu dari sahabat, maka kita akan sebutkan beberapa contoh dari itu tentang sebagian para sahabat yang mereka jadi janjikan masuk dalam surga. Wa in kana jami'uhum qad bu'idu bil jannah, meskipun seluruh sahabat ya dijamin masuk surga, dijanjikan masuk dalam surga. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna husna al-jannah. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekah dengan orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Mekah. Orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekah, mereka lebih besar derajatnya dari orang-orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan husna. Husna adalah surga, al-jannah. Jadi barakallahu fikum, orang-orang yang baik pun ternyata mereka bertingkat-tingkat sisi kebaikannya. Para sahabat semuanya orang baik. Namun di tengah-tengah mereka pun tingkatan kebaikan pun ya ada. Misalnya para nabi dan para rasul adalah manusia pilihan di tengah-tengah umatnya. Bersekian ratus rasul, sekian ribu nabi, ternyata Allah pilih. Ada yang paling utama dari mereka itu rusul ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah paling afdalnya rusul, paling utamanya para rusul. Orang yang baik pun mereka bertingkat-tingkat sisi kebaikannya. Sebagaimana surga itu tempat yang baik, tempat yang bersih, tempat yang indah. Namun surga pun bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Ia adalah paling tengahnya surga dan paling atasnya. Paling bertanya, bagaimana paling tengah, paling atas? Ibaratnya kayak kubah. Kubah itu kan biasanya paling tengah, paling atas. Surga Firdaus itu paling tengahnya surga dan paling atasnya surga. Ini paling tingginya, apa namanya, surga. Pada satu hari ketika Rasul dengan para sahabat, waktu itu ada seorang sahabat terkena panah nyasar. Namanya adalah Harithah radhiyallahu anhu. Tepat mengenai ya tubuh yang rawan, kemudian meninggal Harithah itu. Ibunya datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, di mana posisi anak saya Harithah? Afil jannati huwa am fin nar? Apakah Harithah putra saya di surga ya Rasul atau di neraka? Seandainya Harithah ini masuk surga, saya pun akan bersama. Namun kalau Harithah di neraka ya Rasul, saya akan menangis, tidak akan mau berhenti. Maka disebutkan, Rasul mengatakan, ya Ummah Harithah, innaha jinan wa inna ibnaki qad asabal firdaus al-a'la. Hai Ummah Harithah, innaha jinan, surga itu bertingkat-tingkat. Wa inna ibnaki qad asabal firdaus al-a'la. Sesungguhnya putramu ini Harithah telah mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Firdaus surga yang paling tinggi ya. Dan Rasul alaihi salatu wasalam ya menganjurkan umat ini untuk memohon pada Allah surga Firdaus. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu a'al jannah awsatul jannah. Kalau kalian mohon pada Allah, mohonlah surga Firdaus karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Faqama qala alaihi salatu wasalam. Yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan. Apa ini? Bentar. Ya. Pertanyaan. Baik. Tuan Ustaz mau bertanya dan mohon berikan nasihatnya. Jika seorang menjual rumah atau tanah saudaranya, lalu ia berjanji kepada pengurus masjid untuk memberikan sedekah dari hasil penjualan tersebut. Nah, setelah laku terjual, ia enggan mengeluarkan sedekah tersebut yang dijanjikan pada pengurus masjid. Pertanyaannya, apakah orang tersebut bisa terlepas dari janjinya dan tidak memenuhi janji kepada pengurus masjid tersebut? Kalau dia sudah berjanji seperti itu, ya, ya dia tepati. Ya. Seberapalah, kan misalnya kan tidak ada nominal dia menyebutkan di sini kan? Rumah atau tanah yang dia jual kemudian apa namanya laku, kan dia sudah berjanji akan dia akan sedekah dari hasil penjualannya. Taruhlah dia misalnya sebagiannya tidak menyebutkan nominal, harusnya dia memberikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin saja seperti ini pertanyaan. Bagaimana kalau itu janjinya kepada seorang, itu masjidnya bukan masjid yang dikelola Ahlus Sunnah, misalnya gitu kan? Misalnya. Jawabannya, kalau itu masjid, ya sih saja. Ya, soal mengelolanya tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, ya dosa atas mereka. Tapi masjid itu lillahi ta'ala, masjid itu punya Allah dan tempat ibadah kaum muslimin. Sah-sah saja kita memberi infak sedekah pada masjid meskipun tidak dikelola oleh apa? Ya, Ahlus Sunnah. Karena masjid itu tempat untuk ibadah yang syar'i. Ketika pengurusnya misalnya tidak ya memakmurkannya secara syar'i, dosa atas mereka. Ya. Kebaikan kalau kita sudah niatkan, insyaallah pahala tetap sampai. Pahala tetap apa? Lagi ini masjid ya kan, tempat ibadah kaum muslimin. Kan intinya orang yang sudah berjanji untuk mensedekahkan hasil daripada penjualan tanah atau rumah, baik itu semua atau sebagian, baik dia menyebutkan nominal atau tidak, ya semestinya dia menunaikan. Jangan sampai seorang itu ya meninggal dalam keadaan yaitu ya jelek reputasinya. Jelek namanya, sedikit dari dunia kita berikan, namun reputasi kita terjaga, nama baik kita terjaga, dunia itu nggak ada apa-apa, ringan, ya, ringan. Orang yang merdeka itu siap mengorbankan, ya bukan hanya nyawanya, demi apa? Menjaga, ya, bagi hubungan. Dahulu dikatakan oleh seorang penyair, innal karima lau tu'iya ila tu'natin ajabah. Orang yang mulia itu misalnya ada ditantang untuk duel, dia siap. Innal karimah, maksudnya orang yang apa? Mulia. Lau du'iya, seandainya diajak ila tu'natin. Ta'anayat anu kan menusuk, artinya apa? Ya, duel. Tapi alal hak ya kan? Ajabah, dia siap. Dia siap. Nah, memang ya, orang yang mulia itu yang dibela adalah Allah. Cukup ya, jangan ada lagi. Ada lagi. Allah, ini pertanyaan. Allah. Ustaz, izin bertanya. Jika suatu negara memiliki hutang, namun tidak dibayar sampai hari kiamat, apakah saat hari hisab ditagih hutangnya atas pemerintah yang berhutang saja atau akan dibagi rata ke seluruh rakyatnya? Patutlah seperti itu ya kan? Kalau pemerintah itu berhutang karena ada hajat, ya. Kemudian pemerintah tadi misalnya berganti, pemerintah berikutnya lanjutkan, ya kan? Pembayaran. Dan tentunya kalau ada orang itikad, ada itikad baik untuk bayar utang. Ingat ya, ada itikad baik untuk bayar utang, Allah akan mudahkan. Kalau enggak ada itikad baik, Allah utang tapi sengaja enggak bayar, Allah pun akan ya mencatatnya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Man akhadha amalan nas yuridu adaaha atallahu anhu. Wa man akhadha amalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dan ada itikad baik untuk menunaikannya, Allah akan tunaikan, Allah akan carikan jalan untuk orang itu mudah untuk menunaikan. Namun kalau ada orang mengambil harta orang, ya, namun ada itikad jelek, ada niatan jelek, tidak ingin mengembalikannya, ingin merusaknya, maka Allah pun akan rusak. Iya. Kalau kemudian hutang tadi dibagi-bagi pada rakyatnya, tidak, insya Allah. Apa yang bisa seperti itu? Jadi misalnya suatu pemerintah dia berhutang, kan ada hajat, kemudian pemerintahnya ganti, ya, pemerintah berikutnya. Dan usaha terus, karena ini utang tetap dibayar. Ya. Ketika memang pemerintah berusaha membayar, kemudian belum lunas, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu lah. Allah mengatakan wallahu ya'lamul muflisa musida minal muslih. Allah tahu orang yang ingin berbuat kerusakan dari orang yang ingin berbuat apa? Kebaikan. Allah ngerti. Ya. Kalau itikad Anda dia berhutang untuk saat membayarnya, Allah akan beri kemudahan. Kalau itikad Anda untuk tidak membayarnya, maka Allah akan binasa. Tergantung niatannya. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.